Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di kesempatan mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita berbagai nikmat-Nya. Di antara nikmat-Nya yang agung adalah nikmat kesehatan dan juga kesempatan. Yang dua nikmat ini banyak di antara manusia tertipu dengannya. Tidak menggunakan nikmat tersebut, nikmat kesehatan tersebut dan kesempatan tersebut untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ketaatan kepada-Nya. Lengah dan tidak menggunakan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Sementara kita walhamdulillah diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menggunakan dua nikmat tersebut dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhadu billahi rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan pembacaan kitab Haqiqatul Manhaj As-Salafi. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membaca beberapa dalil yang menjelaskan tentang bahwasanya manhaj salafi itu akan selalu ada ila yaumil qiyamah, sampai tegaknya hari kiamat. Maka kita tidak khawatir selama kita berpegang teguh dengan manhaj salaf, maka di sana akan selalu ada kelompok yang berpegang teguh dengan manhaj salaf ila yaumil qiyamah. Justru yang kita khawatirkan adalah diri-diri kita. Kita khawatir lepas dari manhaj ini, atau kita lengah dalam berpegang teguh sehingga kita disambar oleh setan, atau disambar oleh du'at ila abwabi jahannam, disambar oleh da'i-da'i yang menyeru kepada neraka jahannam, wal'iyadu billah. Yang pada pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan siapa mereka ketika bertanya para sahabat kepada Rasulullah, sifhum lana ya Rasulullah, coba jelaskan siapa mereka itu ya Rasulullah, sifat-sifatnya. Kata Rasulullah, hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka itu berasal dari kulit-kulit kami dan berbicara dengan lisan-lisan kami. Para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan dua kalimat ini, yang intinya semuanya merujuk kepada bahwasanya mereka itu dari umat Islam dan berbicara dengan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka itu bukan orang-orang kafir. Para du'at ila abwabi jahannam ini bukan orang-orang kafir dari min al-sinatina wa min jildatina. Berbicara dengan Al-Quran, berbicara dengan hadis. Naam. Justru kita khawatirkan adalah diri kita. maka banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikokohkan di atas manhaj salaf. Selain banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu mengoreksi niatan kita. Koreksi dengan tulus. Koreksi dengan benar-benar dan sungguh-sungguh. Ketika sujud, ketika salat di malam hari, selalu koreksi amalan kita. Kita berada di atas manhaj salaf ini, apakah benar jujur lillahi ta'ala atau tidak? Karena jika tidak, khawatir sekarang, besok, sepekan berikutnya, sebulan berikutnya, setahun berikutnya, dua tahun dan seterusnya, kita terjatuh karena niatan yang tidak tulus. Siapa yang membuktikan? Allah Subhanahu wa taala yang akan membuktikan di hadapan manusia. Allah Subhanahu wa taala akan membuktikan di hadapan manusia. Mungkin saat ini samar bagi manusia. Tidak diketahui oleh manusia. Sebagai ujian bagi yang lain. Ya, sebagai ujian bagi yang lain. Nanti satu saat ketika Allah tunjukkan apa yang ada di dalam hatinya, ini akan lebih berat lagi ujiannya bagi orang-orang yang dekat dengannya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka sekali lagi banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu mustajab. Meminta kekokohan di atas sunnah, karena ini merupakan nikmat yang sangat agung, karunia terbesar yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang kedua, seperti tadi disebutkan, selalu mengoreksi niatan-niatan kita, langkah-langkah kita. Tidak perlu mengharapkan penilaian tetangga antum, penilaian teman antum, tidak perlu. Cukup antum merasa Allah Subhanahu wa taala menilai antum. Menilai kita semua. Ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Penilaian manusia itu penuh dengan tipuan. Penilaian manusia itu penuh dengan tipuan. Terkadang dia menilai seseorang karena memiliki tujuan yang lain. Indikasi-indikasi yang lain. Tidak jujur. Ini yang berbahaya. Maka seorang mukmin yang cerdas, dia akan mengharapkan penilaian Allah Subhanahu wa taala semata. Dia tidak akan peduli penilaian manusia di sampingnya. Ya. Tidak peduli penilaian manusia di sampingnya. Kalau misalkan ada yang memuji, alhamdulillah. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, busyra ajilah, kabar gembira yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi itu bukan tujuannya. Bukan tujuannya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mengokohkan kita, ya, di atas manhaj yang agung ini. Di atas Taifah al-Mansurah as-Salafiyyin. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Beberapa dalil sudah beliau bawakan. Kita lanjutkan dalil yang berikutnya. Qala al-muallif rahimahullahu taala, ma rawahu Muslim, atau yang sebelumnya. Yang nomor kedua sudah belum? Sudah. Ya, berarti nomor tiga. ma ra'u Muslim, apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim fi sahihihi, di dalam sahihnya. An Jabir ibni Samurah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Jabir bin Samurah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, lan yabraha hadad dinu qa'iman, senantiasa agama ini akan tegak. Yuqatiluna alaihi isabatun minal muslimin, yang berperang di atasnya kelompok dari kaum muslimin, hatta taqumas sa'ah, sampai tegaknya hari kiamat. Di dalam hadis ini sangat jelas sekali akan adanya satu isabah, satu kelompok yang terus berpegang teguh di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta taqumas sa'ah, sampai tegaknya hari kiamat. Maksud sampai tegaknya hari kiamat sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Ayat maknanya hatta qurbis sa'ah, ya. Sampai dekatnya hari kiamat. Wa rawa aidan, dan diriwayatkan juga min hadisi Abdullah bin Amr ibn al-As, dan telah meriwayatkan juga Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Amr ibn al-As, annahu qala, bahwasanya Rasulullah, bahwasanya beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu isabatun min ummati, akan senantiasa satu kelompok dari umatku, yuqatiluna ala amrillah, yang mereka berperang di atas urusan Allah. Yakni yang mereka ini kokoh di atas syariat Allah dan bimbingan Rasulullah. Qahirina li'aduwihim, yang mereka menguasai musuh-musuh mereka, yakni menang di atas musuh-musuh mereka. Para ulama menjelaskan kemenangan yang ada pada kaum muslimin atau pada ahlus sunnah ini ada dua. Kemenangan yang pertama adalah bil hujjati wal bayan. Kemenangan dengan hujjah dan penjelasan. Maka hujjahnya ahlus sunnah wal jamaah itu tidak terkalahkan. Hujjahnya ahlus sunnah tidak terkalahkan. Kenapa? Karena mereka berhujjah dengan Al-Quran dan sunnah, yang itu merupakan pedoman kaum muslimin dan juga merupakan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin kalah. Ada yang bicara, kok itu ada yang debat mengatasnamakan ahlus sunnah, ya, seperti orang-orang roja dan semisalnya, debat kemudian kalah, ya, debat kemudian kalah. Pertama, perkara itu bukan dari manhaj ahlus sunnah, berdebat dengan ahlul bid'ah itu bukan manhaj ahlus sunnah. A'immah kita seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, dan imam-imam yang lainnya, mereka lari dari perdebatan dengan ahlul bidah. Kemudian yang kedua, itu karena kesombongannya. Sebenarnya dia tidak memiliki ilmu yang mumpuni. Ini dibahas oleh para ulama tentang hukum mendatangi ahlul bid'ah dan mengajak debat, atau ahlul batil dan mengajak debat dengannya. Disebutkan perinciannya oleh para ulama. Di antaranya dalam syarah Naam Kitab Tauhid, dalam kitab Qaul Mufid, Syekh Utsaimin menjelaskan tidak sembarangan yang dibolehkan berdebat dengan ahlul batil, tidak sembarangan orang. Kalau dia seperti Syekhul Islam berdebat dengan ahlul batil, tidak mengapa, mengetahui segala ilmu, semua ilmu berada di depan matanya. Seperti dia mengambil makanan di depan meja, tidak sulit baginya mengambil ilmu, mencomot ilmu dan seterusnya, beristidlal sana sini, dari sisi lugah, dari sisi syairnya, dari sisi Al-Qur'annya, dari sisi tafsirnya, dari semua penjuru. Syekhul Islam mumpuni. Bahkan ada satu kitab Kutaib, ya, yang disebut kitab apa, Lamiyah Syekhul Islam, yang kitab tersebut itu berupa syair menjelaskan tentang akidah Ahlus Sunnah. Beliau jawab dalam satu waktu, yang saat itu penanyanya bertanya dengan syair. Bertanya dengan syair, dia ingin mancing kemampuan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab dengan narasi, ya, dengan narasi bukan dengan syair, mungkin dia akan meremehkan. Tapi subhanallah, beliau menjawab dengan syair saat itu pula. Ya. Menjawab saat itu pula. Ya sa'ili an madhhabi wa aqidati ruziqal huda liman apa lil hidayati yahtadu. Dan seterusnya. Hubbus sahabati kulluhum dan seterusnya. Beliau menjawab beberapa bait, subhanallah. Kitab Al-Wasithiyah, ya, kitab Al-Wasithiyah itu adalah kitab yang ditulis oleh beliau dari setelah salat asar sampai maghrib, yang ketika salat asar dia didatangi oleh seorang ulama dari Al-Wasithi meminta kepada beliau untuk menulis, ya, untuk menulis akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian beliau menulis akidah Al-Wasithiyah tersebut. Kapan ditulisnya? Ditulisnya dari ba'da asar sampai maghrib, subhanallah, ya. Ilmu seperti apa? Seperti di depan matanya, dalil-dalil seperti berada di depan matanya tanpa ada kesulitan sama sekali. Kalau yang seperti ini recommended, ya, berdebat dengan ahlul batil, ahlus sunnah mutmain, ahlus sunnah merasa tenang. Tetapi orang yang merasa dirinya ini pintar, atau dia memiliki gelar padahal ilmunya tidak mendalam, kemudian dia berdebat, kalah. Ya. Jangan dikira ahlul batil ini mereka tidak memiliki ilmu. Ya. Mereka memiliki ilmu syubhat, syubhat-syubhat yang sulit. maka butuh ilmu yang sangat dalam dan bercabang ilmunya. Kembali, namun secara umum, ya, secara umum Ahlus Sunnah wal Jamaah hujahnya ini kokoh. Hujahnya kokoh. Karena mereka memiliki hujah secara umum dan hujah secara rinci. Hujah secara umum, dia akan mengatakan apa yang ada dalam Al-Quran dan di dalam hadis yang sahih dan diajarkan oleh salaf, maka kita ikuti. Sudah, ini hujah yang umum. Kita lihat perbuatan Anda apakah ada dalam Al-Quran, apakah ada dalam sunnah, apakah ada dalam salafnya. Tidak ada, sudah, saya tidak bisa melaksanakannya. Selesai. Mau maksa? Tidak mau. Prinsip saya ini, sudah. Ini bagi yang awam dan hujah yang secara umum. Ya, hujah secara umum. Sudah, tidak ada, ya sudah, selesai. Hujah yang rincinya, ya para ulama yang tahu. Ya. Hujah yang rincinya, ulama yang tahu. Bahwasanya perbuatan ini bid'ah, tidak pernah ada. Misalkan ada syubhat lagi. Oh, ini para ulama ada yang membolehkan, dibantah lagi. Dan seterusnya. Itu ulama. Tapi awamnya, awam ahlu sunnah, hujahnya sudah kokoh. Ya, hujahnya sudah kokoh. Seperti dalam masalah tauhid, ya. Seperti dalam permasalahan tauhid. Orang berdalil sana sini, membawakan syubhat dari Al-Qur'an bahkan, ya, bahkan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membolehkan misalkan bertawasul kepada orang yang mati. Ya, untuk mendorong manusia atau mengajak manusia untuk melakukan tawasul kepada orang yang sudah mati. Maka bagi ahlu sunnah, seorang muwahhid gampang memiliki hujah yang umum. Apa dia akan mengatakan? Kita diperintahkan beribadah hanya kepada Allah semata. Doa adalah ibadah. Istighosah itu adalah ibadah. Ya. Maka tidak boleh diberikan kepada manusia. Tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Sudah selesai. Apa yang kamu lakukan itu berdoa kepada mayit. Beristighosah kepada mayit. Ini merupakan penyimpangan tersendiri. Memberikan ibadah kepada selain Allah. Sudah. Secara umum sudah terjawab dan kokoh jawabannya, ya. Itulah ahlu sunnah yang disebutkan dalam hadis isabatun min ummati, satu kelompok dari umatku yang dia berperang di atas urusan Allah dan menang di atas musuh-musuhnya. Menang pertama adalah bil hujjah wal bayan, maka yang seperti ini ila qiyamis saah, ya, sampai tegaknya hari kiamat. Yang kedua, menang bisayfi wassinan, dengan pedang dan senjata. Maka kalau yang ini sijalun, sebagaimana pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bergulir, kadang menang kadang kalah, ya. Pada zaman Nabi pun seperti itu. Kadang menang, kadang kalah. Kadang menang ketika perang Badar. Kadang kalah ketika perang Uhud. Ya. Kemudian menang lagi. Kalah lagi ketika perang Hunain. Dan seterusnya. Itu sijal. Kenapa kok gak menang terus? Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu imtihan, ujian. Kalau Allah berkehendak, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak perlu berperang. Cukup Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang Quraisy, kufar Quraisy jadi mukmin semua. Sudah selesai, tidak perlu perang. Allah akan disembah oleh bangsa Arab, kemudian akan menyebar kepada negeri-negeri di sampingnya, di sekitar Jaziratul Arab. Tetapi kenapa harus ada yang kufur, harus ada yang menentang? Sunnatullah, sebagai ujian. Sebagai ujian. Kalau lurus terus, tidak ada ujian. Tidak ada ujian. Dan seterusnya. Pergolakan antara, perseteruan antara hak dan batil akan terus ada ila yaumil qiyamah. Ya, ila yaumil qiyamah. Kemenangan dan kekalahan akan terus ada. Nah, di situ makna yang kedua, yaitu menang dengan pedang dan senjata, itu terkadang menang, terkadang kalah. Melihat kondisi keadaan kaum muslimin, keadaan kaum muslimin. Bahkan menjadikan sebagian kaum muslimin ini terhina jika mereka tidak mau kembali kepada agamanya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabaya'tum bil inah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum biz zar' wa taraktumul jihad" Sallallahu alaikum zullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Apabila kalian sudah berjual beli dengan inah, satu bentuk jual beli yang di situ ada ribanya. Isyarah apabila seorang atau umat ini sudah bermuamalah dengan muamalah riba, tidak peduli dengan apa? Dengan harta yang dia dapatkan. Wa akhadtum adnabal baqar, dan memegang ekor-ekor sapi. Wa raditum bizzara, dan ridha dengan pertanian. Isyarah mencintai dunia. Wa taraktumul jihad, dan meninggalkan jihad. Isyarah dia meninggalkan agamanya. Meninggalkan agamanya. Sallallahu alaikum zullan. Allah akan timpahkan kepada kalian zullan, kehinaan. La yanzi'uhu, Allah tidak akan mencabut kehinaan tersebut, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Mereka bukan orang-orang murtad. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai kalian kembali kepada agama kalian, bukan. Tetapi mereka kaum muslimin, tetapi mereka lari dari agamanya. Meninggalkan agamanya. Dalam bermuamalah sudah tidak menggunakan syariat Islam. Ya, dalam ibadah sudah tidak berdasarkan bimbingan Rasulullah dan seterusnya, dalam segala aspeknya sudah meninggalkan Islam. Timpahkan kepada mereka zulan, kehinaan. Hina. Bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, yushiku alaikumul umam an tada'a alaikum kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Qalu wa min qillati nahnu ya Rasulullah? Qala bal antum kathir walakinnakum ghusa'un ka ghusa'is sayl. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku mengkhawatirkan satu waktu kaum-kaum ini akan mengerumuni kalian sebagaimana mereka mengerumuni makanan yang sudah dihidangkan. Mereka masing-masing memanfaatkan kaum muslimin yang satu manfaatkan ini, dicomot satu dan yang lainnya. Bertanya para sahabat, wa min qillati nahnu ya Rasulullah, apakah kami ini sedikit pada waktu itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, bal antum kathir, bahkan kalian itu banyak. Walakinnakum gutha, akan tetapi kalian itu seperti busa, buih, seperti buihnya sail, banjir. Kalau banjir itu di atasnya ada apa? Ada benda-benda apa yang terserah itu, ada kayu lah apa itu, ada busa dan seterusnya, buih. Ketika air mengalir ke barat, buihnya akan mengikuti ke barat. Ke timur, dia ke timur, dan seterusnya. Tidak memiliki pendirian. Tidak kokoh di atas akidahnya, tidak kokoh di atas manhajnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika seperti itu kondisinya, ya tentunya dia akan menjadi apa, kaum muslimin akan menjadi hina. Jangan diharapkan dia akan mendapatkan kemenangan, terlebih kemenangan secara saif wasinan. La yadurruhum man khalafahum. Nah ini sifat mereka ini, la yadurruhum man khalafahum, tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka. Artinya kedudukan mereka yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, kelompok ini yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan termadaratkan oleh adanya orang-orang yang menyelisihinya. Apa ada orang yang menyelisihinya? Banyak. Bahkan menyerangnya. Menyerang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi itu tidak akan berbahaya kepada mereka. Tidak akan membahayakan mereka sedikit pun. Terutama membahayakan akidah mereka, manhaj mereka. Karena mereka itu adalah orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang benar-benar jujur keimanannya, ikhlas dalam berbuat, maka Allah pun akan menjaganya sehingga orang yang menyelisihinya itu tidak akan membahayakannya, tidak akan menjadikan dia ragu kemudian melepaskan manhaj salaf, tidak akan menjadikannya ini lari dari yang sudah dia yakini berupa manhaj salaf. Tidak menjadikannya goyah. Ketika ada orang-orang yang menyelisihinya, menyerangnya, mencercanya, atau hal-hal yang lain. Di dalam riwayat lain disebutkan, wala man khadalahum, dan tidak pula orang yang melakukan takhzil kepada mereka. Apa itu takhzil? Kalau bahasa sekarangnya, penggembosan. Ya. Penggembosan itu biasanya bukan dari luar, tapi dari dalam. Dia melakukan penggembosan untuk merendahkan, untuk menurunkan semangat. Ya, untuk menurunkan semangat. Kalau pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang munafik yang dia menampakkan keimanan dengan Rasulullah, tetapi di belakang mereka menggembosi para sahabat, untuk membenci Rasulullah. Di antaranya ketika perang Uhud, ya, mereka berhasil menggembosi sebagian kaum muslimin yang lemah imannya. Digembosi. Sehingga di antara mereka kembali ke Madinah dan tidak ikut berperang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, taifah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala ini tidak akan terpengaruh dengan mereka. Karena tadi ketulusannya, keikhlasannya, Allah pilih mereka untuk berada di dalam isabah ini, di dalam taifah ini, taifah al-mansurah. Siapa mereka? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk mereka. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dijadikan oleh Allah termasuk taifah al-mansurah tersebut. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hatta ya'tiyahumus sa'ah, sampai datang kepada mereka as-sa'ah, hari kiamat. Wahum ala dalik, dan mereka tetap istiqamah di atas manhaj tersebut. Wal muradu bihadihi al-isabah, dan yang dimaksud dengan isabah ini ahli sunnati at-ta'ifati al-mansurah, yaitu ahli sunnah ta'ifah al-mansurah, kelompok yang ditolong, atba'il manhajis salafi, para pengikut manhaj salaf, wal baqiyatil mustamirrati, yang terus ada dan berlangsung, hatta takuna akhiruha tilkallati takunu ma'a Isa alaihi salam, sampai yang terakhir mereka itu bersama Nabi Isa alaihi salam, berperang bersama Nabi Isa alaihi salam dan bersama Imam Mahdi. Itulah mereka ta'ifah al-mansurah. Wal muradu bi amrillah, dan yang dimaksud dengan amrillah, urusan Allah, yaitu dalam riwayat lain hatta ya'tiya amrullah, ya, hatta ya'tiya amrullah, yaitu pada hadis yang nomor kedua, ya, hatta ya'tiya amrullah, sampai datang urusan Allah. Apa yang dimaksud dengan urusan Allah? Ay hububu tilkar rih, yaitu hembusan angin. Allati ta'khudhu ruha kulli mu'minin wa muslimin. Yang hembusan angin tersebut akan mencabut ruhnya setiap mukmin dan muslim. Ba'da Isa alaihi salam, setelah mereka berjuang bersama Nabi Isa alaihi salam. Ini disebutkan sebagian runtutannya di dalam pembahasan tentang asratus sa'ah, ya, tentang tanda-tanda hari kiamat. Sebagiannya ada runtutannya. Setelah ini dan seterusnya. Sebagian tidak disebutkan. Maka kita tawakuf, artinya mengikuti apa yang disebutkan di dalam dalil. Artinya ketika ada di dalam dalil penyebutannya berurutan, ya maka kita tetapkan. Tetapi apabila tidak ditetapkan di dalam hadis, maka jangan kita tetapkan. Kenapa ini disampaikan? Karena ada sebagian orang membuat satu poster gitu, ya. Poster asratus sa'ah. Kemudian dia menulis setelah ini terjadi ini, terjadi ini terus. Dan kita berada di sini. Subhanallah. Ini satu perkara yang berani, ya. berbicara tanpa ilmu, ya. Berani berbicara tanpa ilmu. Maka kita tetapkan apa yang ditetapkan urutannya. Adapun yang tidak ditetapkan, maka jangan sekali-kali kita menetapkan hal tersebut. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah nanti kita atau tanggung satu hadis lagi. Ma ra'u Ibnu Majah wa Ahmad an Abi Anabah al-Khawlani wa kana qad shalla qiblatain. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Ahmad dari Abu Anabah al-Khawlani, dan dia termasuk orang yang salat dua kiblat. Ya. Artinya sahabat yang lama, ya, yang mengalami sholat dua kiblat. Yang awal sholat itu ke arah Baitul Maqdis. Kemudian turunlah ayat, ya, turun ayat untuk menghadap ke kiblat. Ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sholat dua kiblat. Jadi di satu sholat dua kiblat. Pertama kiblat ke arah apa? Baitul Maqdis, kemudian berputar ke arah Makkah. Qala, berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu Allah senantiasa yaghrisu fi hadad din gharsan. Yaghrisu secara bahasa itu adalah menanam. Menanam di tanah. Tetapi yang dimaksud di sini adalah Allah Subhanahu wa taala akan menancapkan, mengokohkan di dalam agama ini seseorang. Disebutkan dalam syarah hadis ini, dia itu yang disebut dengan mujaddid, yang akan kita sebutkan pada hadis yang berikutnya. Seorang mujaddid, yakni Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat seorang mujaddid di umat ini, yasta'miluhum fi ta'atihi, yang dia ini membantu, ya, kaum muslimin, umat ini dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis yang lain, ma rawahu Abu Dawud wal Hakim fil Mustadrak an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yab'atsu li hadhihi al ummah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus untuk umat ini, ala ra'si kulli mi'ah mi'ati sanah, pada awal setiap 100 tahun, man yujaddidu laha dinah, orang yang memperbaharui agamanya. Memperbaharui di sini bukan membuat perkara-perkara yang baru, tetapi menghidupkan kembali. Menghidupkan kembali setelah 100 tahun atau beberapa tahun sebelumnya sudah dilupakan oleh kaum muslimin. Ini adalah dalam rangka janji Allah Subhanahu wa taala menjaga Thaifah Mansurah ila yaumil qiyamah. Allah Subhanahu wa taala mengutus seseorang, man yujaddid, memperbaharui, ya, menghidupkan kembali agamanya, sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sering dikenal dengan al-mujaddid, ya, sering dikenal dengan al-mujaddid. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.